بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Oh, dihidupkan kipasnya, mau dihidupkan yang samping-samping, silakan. Kalau dibutuhkan kipasnya dihidupkan. Tapi sebelum kita masuk meneruskan pelajaran, ada beberapa kabar gembira yang perlu disampaikan insyaallah untuk besok Kamis. Al-Ustadz Abdul Jabbar Hafizahullah, beliau berencana untuk mengisi jadwal taklim di Ummahat sebagaimana biasa jam-jam 10-an. Adapun untuk di Ikhwah, insyaallah ba'da zuhur. Ini seperti jadwalnya Ustaz Abdul Haq. Ya, jika tidak ada halangan, insyaallah besok Ustaz Abdul Jabbar Hafizahullah akan datang ke ma'had kita. Kemudian sebagaimana mungkin sudah ada pengumumannya di WA, yang punya WA Ikhwah, Al-Ustaz Abu Usamah Abdurrahman Al-Lomboki, beliau juga akan berkunjung ke ma'had kita dan akan mengisi kajian umum selama 2 hari, hari Sabtu dan hari Ahad. Kemudian disusul hari Ahad malam Seninnya akan juga kedatangan Ustaz Usamah Ibn Faisal Mahari. InsyaAllah ta'ala ini beberapa kabar gembira yang perlu untuk disampaikan. Kita melanjutkan pembahasan syarah akidah Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab yang berjudul Qatf al-Jana al-Mustatab. Pada kesempatan terakhir kita sudah mengetahui tentang pembagian umat Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi 2 bagian, yaitu umat dakwah dan umat ijabah. Umat dakwah yakni seluruh manusia yang ada setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga keumuman dakwah Rasulullah mencakup bangsa jin. Adapun umat ijabah dikhususkan pada mereka yang menyambut dakwah Nabi, menerima dakwah Nabi, mengikuti agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini umat ijabah, mereka yang berislam menjadikan Islam sebagai agamanya. Jadi dengan demikian orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, Hindu, Buddha dan sebagainya, mereka ini ya termasuk umat Nabi dari tinjauan sebagai umat dakwah. Kemudian Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah juga menjelaskan kepada kita makna ummat yang ada pada hadis iftiraqul ummah. Baik, yang dimaksud ummat di situ adalah ummat ijabah. Baik, yang akan terpecah menjadi 73 golongan ya. Dari ummat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ummat ijabah, bukan ummatud da'wah. Karena sebagian ahlu dhalal ya, dengan dalih ingin menjaga persatuan kaum muslimin supaya jangan sampai di antara mereka saling mengklaim bahwa kamilah golongan yang selamat, dikatakan bahwa yang dimaksud di sini umat dakwah ya, yang 72 yang celaka itu ya adalah umat yakni selain Islam ya, Yahudi, Nasrani dan semisalnya. Adapun di golongan yang selamat itu yaitu yang umat yang ijabah itu. Ini pemahaman yang salah. Ya, tidak boleh dengan dalih untuk menjaga persatuan umat kemudian memalingkan makna yang sahih dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga menjelaskan kepada kita bahwa sebagian dari pecahan 72 atau 73 golongan ya, dari 72 golongan yang sesat karena menyempal dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian kesesatan mereka ya, sampai pada tingkatan mengeluarkan dari Islam ya, jadi kekekalan atau masuknya mereka yakni yang sudah ya kesatannya keluar dari Islam ini, masuknya mereka ke dalam neraka ya dengan sifat yakni kekal di dalam neraka ya, dikarenakan bukan lagi statusnya sebagai muslimin sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama tentang Al-Jahmiyah, kelompok pengikut Jahmi bin Safwan ya, demikian juga Rafidah ya, Syiah Rafidah ya, atau Syiah Imamiyah ya, Syiahnya Khomeini ya, demikian juga ya, Syiah Husiyun ya, mereka di atas keyakinan yang sama, mereka orang-orang kufar ya. Ya, maka Syekh Ubaid Al-Jabiri ketika ditanya tentang orang-orang yang bingung terhadap akidah Huzayyin yang ada di Yaman ya, beliau menyatakan orang yang ragu akan kekafiran dari orang-orang Huzayyin ya, sama hukumnya seperti orang yang meragukan kekafiran orang-orang kafir. Ini apa yang telah kita lewati dari keterangan yang lalu, bahwa sebagian dari pecahan-pecahan tersebut ada yang penyimpangannya sudah sampai pada batas kekufuran. Kata beliau selanjutnya, "Wa man kana min ashabil ahwa'i wal bida'i wa kabairi dzunubi alladzina lam tukhrijuhum bid'ahum wa ahwa'uhum wa la mubiqatuhum min da'iratil islam fahum ala khatarin 'azimin wa tahta al mashi'atil ilahiyyah." Dan barang siapa dari kalangan ashabil ahwa wal bid'ah, jadi para pengikut hawa nafsu dan kebidahan-kebidahan. Ya, terkadang ahlul bidah disilakan dengan ahlul ahwa. Kenapa? Karena hakikat seluruh bid'ah yang ada, ya tidak lain kecuali mengikuti hawa nafsu. Jadi seandainya pun mereka mendatangkan dalil, dalil yang diseret-seret oleh mereka untuk membenarkan hawa-hawa nafsu mereka. Jadi barang siapa dari kalangan ashabul ahwa wal bid'ah, dari kelompok-kelompok yang menyimpang, ya, dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kabairiz dzunub, demikian juga para pelaku dosa besar, ya, kebid'ahan tingkat dosanya di atas kabair, ya, kemudian beliau menyebutkan demikian pula para pelaku dosa besar. Alladzina lam tukhrijhum bid'ahum wa ahwa'uhum. Di mana kebid'ahan dan hawa-hawa nafsu mereka belum mengeluarkan mereka, yang ini min da'iratil Islam. Wala mubiqatuhum. Demikian pula mubiqatuhum, ini perkara yang membinasakan mereka. Baik. Ya. Di antara perkara yang membinasakan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, pada hadis, ya, dari sab'atul minal mubiqat, tujuh perkara dari perkara-perkara yang membinasakan, beliau menyebutkan yang pertama syirik. Ya, syirik. Dan ini ya akbarul kebair. Kemudian masuk di dalamnya sihir. Dan ini merupakan kekufuran, pembatal keislaman. Karena sihir tidak akan, ya, terwujud kecuali dengan kekufuran. Dan seorang sebatas mempelajari ilmu sihir, ya, dia sudah murtad dari Islam. Wal'iyadzu billah. Maka selama kebid'ahan-kebid'ahan, demikian juga, ya, kabair az-dzunub, para pelaku dosa-dosa besar, demikian pula perkara-perkara yang membinasakannya belum mengeluarkan dari wilayah Islam, fahum ala khatarin azim, maka keadaan orang-orang ini, ya, ashabul ahwa wal bid'ah wa ashabul kabair wa ashab al mubiqat, ala khatarin azim, mereka berada dalam bahaya yang besar. Karena ingat, ancamannya itu neraka, ya. Wa tahta al masyiatil ilahiyah, dan keadaannya di bawah kehendak ilahiyah. Artinya, ya, bisa jadi mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi pula Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mengazabnya atas perbuatan dosa-dosa mereka. Ya, sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ya, Allah Subhanahu wa taala firmankan di dua tempat ini dalam surat An-Nisa. Jadi ini keadaan mereka selama kebid'ahan-kebid'ahan mereka. Demikian juga para pelaku dosa besar. Demikian juga mereka yang terjerumus ke dalam perkara dari dosa-dosa yang membinasakan, ya, mereka dalam ancaman yang besar. Wa kullu man mata ala dinil Islam wa lam yamut ala al-kufril akbari aw asy-syirkil akbari aw an-nifaqil i'tiqadi fa huwa tahta masyiatillahi azza wa jalla. dan siapapun yang meninggal di atas agama Islam, ya, seluruh orang yang meninggal di atas agama Islam, dan ini, ya, seorang meninggal di atas agama Islam ini taufik dari Allah, bukan atas kemauan, ya, dari masing-masing pribadi. Ya. Yang harus kita upayakan bagaimana, ya, untuk kita senantiasa memohon kekokohan di atas agama ini. Baik. Walam yamut 'alal kufril akbar aw syirkil akbar. Dia tidak meninggal di atas dosa yang merupakan kekufuran kufur akbar atau kesyirikan syirik akbar. Awin nifak al-i'tiqadi atau kemunafikan yang sifatnya nifak i'tiqadi, nifak keyakinan, ya, nifak akbar, bukan nifak amali, tapi nifak i'tiqadi, ya, sebagaimana keadaan munafikin yang mereka menyembunyikan kekufuran menampakkan keislaman, itulah nifak i'tiqadi. Yang akan nampak, ya, kenifakan yang seperti ini, ya, ketika terjadi apa yang terjadi pada Islam dan kaum muslimin, orang-orang munafikin nifak i'tiqadi akan muncul sifat aslinya ketika terjadi apa yang terjadi pada Islam atau kaum muslimin, baik itu berupa kemenangan ataupun kekalahan. Ya. Ketika Islam jaya, ketika Islam tinggi, ya, maka mereka akan sedih. Ya, tetapi ketika sebaliknya orang-orang kafir, ya, mendapatkan kemenangan, maka mereka akan nampak gembira. Demikian juga kebencian mereka terhadap syariat Islam. Yang akan nampak pada lisan-lisan mereka pelecehan-pelecehan terhadap syariat Islam. Ya. Pelecehan terhadap kitabullah. Demikian juga terhadap, bahkan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan khususnya di masa kita yang seperti ini, ya, suatu pemandangan yang banyak-banyak bermunculan dan sangat-sangat disayangkan, sebagian justru munculnya di lembaga-lembaga pendidikan yang mengatasnamakan Islam, baik itu IAIN, STAIN, ataupun yang semisalnya. Pelecehan-pelecehan terhadap syariat. Ya. Selama seseorang mati di atas Islam, tidak meninggal di atas kufur akbar, syirik akbar, nifaq i'tiqadi, fahuwa tahta masyiatillahi azza wa jal, maka keadaannya, ya, bergantung kepada kehendak Allah azza wa jal. Insya'a afa anhu, wa insya'a azzabahu biqadri ma jana, wa ma'alu kulli muwahhidin wa musallin al jannah. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, maka Allah akan memaafkannya. Dia selamat dari azab neraka Allah. Dan jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, Allah akan mengazabnya sesuai dengan kadar dari pelanggaran yang dilakukan. Jadi tidak semua pelaku dosa besar, ya, mendapatkan pemaafan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagiannya Allah kehendaki untuk Allah memaafkannya, dan sebagiannya Allah subhanahu wa ta'ala hukum sesuai dengan kadar pelanggaran yang dilakukannya. Oleh karena itu, perkara ini jangan sampai menjadikan seorang meremehkan perkara dosa. Ya. Dan sifat seorang mukmin, ya, dia melihat bukan dari kadar sedikit atau besarnya dosa, Tetapi hendaknya dia lihat siapa yang dia maksiati dengan dosa tersebut. Oleh karena itu, para salaf, ya, ketika mereka membagi-bagi dosa, ada kabair, ada saghair, bukan tujuan mereka untuk meremehkan dosa. Wah, ini cuma saghair, bukan. Ya, tetapi untuk membedakan efek dari dosa-dosa itu terhadap pelakunya. Ya. Adapun keterkaitan dari siapa yang dimaksiati dengan dosa itu, maka hendaknya setiap orang menyadari bahwa yang dimaksiati dengan dosa itu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kepadanya berbagai kenikmatan. Maka apakah pantas seorang membalas segala bentuk kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memaksiatinya? Kemudian, wa ma'alu kulli muwahhidin wa musallin al-jannah, dan tempat kembali setiap muwahhid, setiap orang yang meninggal di atas tauhid, tidak batal tauhidnya. Dan tempat kembali setiap orang yang salat adalah al-jannah, jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagian dari mereka ahlu tauhid yang masih membawa dosa, dosa-dosa besar, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuk mengazabnya, maka tempat kembalinya adalah ke dalam jannah. Ini menunjukkan tentang keutamaan tauhid, ya, di mana tauhid, yakni aslu tauhid, dasar tauhid, pokok tauhid, ini adalah perkara yang akan mencegah pemiliknya dari kekekalan di dalam neraka. Sebagaimana di antara keutamaan tauhid, bahwa tauhid yang sempurna, ya, ini akan mencegah, ya, pemiliknya dari azab neraka sama sekali. Kemudian, kama fi nususil wa'di allati fahimaha ahlu sunnati wal jama'ah wa'amilu biha wa'allamuha nasa. Sebagaimana hal yang demikian, yani seluruh ahlu tauhid, setiap orang yang salat di dunia ini, ya, meskipun dia meninggal dalam keadaan membawa dosa besar, maka tempat kembalinya adalah jannah, meskipun sebagiannya harus melewati neraka. Maka tempat kembalinya adalah jannah, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam nas-nas yang berisi wa'ad, janji, janji jannah bagi setiap wahid. Sebagaimana yang difahami oleh ahlus sunnah wal jamaah dari nas-nas tersebut, wa'amilu biha, yang mereka beramal dengan nas-nas tersebut, wa'allamuha an-nasa, dan mereka mengajarkan yang demikian kepada manusia. Wa minha, di antara nas-nas tersebut, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Hadisnya min hadis Anas bin Malik, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini sahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat syafa'ati, bahwa syafaatku dijadikan li ahlil kabairi min ummati, untuk para pelaku dosa besar dari umatku. Ya, umatku, ini yang dimaksud, ini umat ijabah, kaum muslimin, muwahhid, ya, yang tidak batal tauhidnya. Mereka yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun mereka yang mengaku muslim tetapi keislamannya dibatalkan dengan kesyirikan, ya, maka mereka tidak berhak untuk mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini salah satu di antara jenis-jenis syafaat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana syafaat untuk ahlul kabair, juga Allah subhanahu wa ta'ala berikan hak untuk memberikan syafaat kepada al-anbiya, ya, selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada kaum mukminin yang lainnya. Kemudian wa fil hadis ala ilahi, di dalam hadis ilahi atau istilah yang lainnya hadis qudsi, hadis ilahi, hadis qudsi, yakni hadis yang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah meriwayatkannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الله تبارك وتعالى بما أن الله الله تبارك وتعالى تلا برفيرمن شفاعة الملائكة والشفع النبيون والشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها أقواما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما. الحديث كتب الله تبارك وتعالى pada hadis qudsi ini, para malaikat telah memberikan syafaat. Demikian juga para nabi telah memberikan syafaat. Demikian juga kaum mukminin telah memberikan syafaat. Jadi semua makhluk-makhluk yang Allah muliakan ini, Allah berikan hak untuk memberikan syafaat. Dan ini syafaat musbattah, ya, sudah kita pelajari pada pelajaran apa? Qaid al-arba. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan izin kepada mereka untuk memberikan syafaat. Maka setelah semuanya memberikan syafaat, walam yabqa illa arhamur rahimin, Allah menyatakan tidak tersisa, ya, dari yang memberi syafaat kecuali arhamur rahimin. Yani Allah tabaraka wa ta'ala, zat yang paling penyayang. Fayaqbidu qabdatan minan nar, maka Allah subhanahu wa ta'ala menggenggam satu genggaman dari neraka. Dan dari semisal ini, ya, yang antara yang bisa dipetik faidah, ini penetapan sifat tangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan darinya, dari neraka, aqwaman, kaum-kaum, ya, sejumlah manusia, lam ya'malu khairan qattu. Yang mereka itu ya, belum beramal dari amalan kebaikan sama sekali. Yani selain tauhid. Ya. Karena ada pun yang tidak memiliki tauhid, maka mereka tidak pantas untuk dikeluarkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penyebab, tidak ada modal untuk bisa keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimaksud di sini, ini ahli tauhid yang mereka ya tidak memiliki amalan kecuali ya syahadat yang telah dipersaksikannya ketika di dunia. Qad adu humama, ya, dalam kondisi mereka sudah gosong, sudah menjadi arang. Ini ya, di antara dalil tentang keutamaan tauhid, yang di antara keutamaannya bahwa pemilik tauhid berhak mendapatkan syafaat. Ya. Adapun musyrikin, ya, syirik akbar, mereka tidak berhak untuk mendapatkan syafaat dari para pemberi syafaat. Tafadhal adzan dulu. Kata Asy-Syaikh Zaid selanjutnya, wa dzalika fadlullah tabaraka wa ta'ala wa rahmatuhu. Dan yang demikian itu, yakni dikeluarkannya ya ahlu tauhid yang mereka tidak memiliki amalan selain itu, ya, dikeluarkannya dari neraka ini merupakan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan kepada kita bahwa seorang yang meninggal di atas Islam, di atas tauhid, ya, dia tempat kembalinya adalah ke dalam jannah. Seandainya pun dia harus melewati neraka, ya, dan dihukum sesuai dengan perbuatan-perbuatan kejahatan yang telah dilakukan. Kata beliau, wa hadha tafsilu, maka rincian ini yang bagi ayyufhama, seharusnya untuk benar-benar difahami, hatta yatimmal jam'u baina nususil wa'di wal wa'idi, sehingga betul-betul sempurna ya penggabungan antara nas-nas yang berisi janji dan ancaman, janji dengan jannah ya bagi siapa-siapa yang meninggal di atas tauhid, dan ancaman atas mereka yang terjerumus atau terjatuh ke dalam penyelisihan syar'i dengan ancaman neraka. Ya. Kata beliau, fala yanbaghi li talibil ilm ay ya'khudha nusus al wa'di fa yaqa'an nasu fil ma'asi biduni mubalatin wala hisabin. Maka tidak semestinya bagi seorang penuntut ilmu untuk dia mengambil hanya nas-nas yang berisi janji, yang kemudian menjadikan manusia terjerumus ke dalam berbagai kemaksiatan tanpa adanya kepedulian, tidak pula perhitungan, tidak pula memperhitungkan dengan efek-efek jelek terhadap kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Dikarenakan kalau seorang hanya mengambil nas-nas wa'ad seperti keadaan orang-orang murji'ah, ya, akhirnya mereka meremehkan perkara dosa dengan alasan bahwa yang penting seorang masih di atas Islam, ya, bahwa seorang masih di atas tauhid, tempat kembalinya adalah jannah. Akhirnya meremehkan urusan dosa, meremehkan urusan neraka, dan hal yang demikian, ya, perkara yang sudah banyak terjadi. Sebagian dari orang-orang yang mereka belajar Islam di perguruan-perguruan tinggi Islam, ya, notabene-nya realitanya lebih berani untuk berbuat maksiat, meremehkan perkara dosa dibandingkan orang-orang awam. Ya. Keluar ucapan-ucapan jelek dari lisan-lisan mereka. Kemudian kalau diingatkan oleh Allah kan Maha Pengampun, gampang nanti istighfar. Ya, wal iyadzu billah. Ini ketika seseorang terjerumus yakni ke dalam pemahaman yang salah di dalam memahami nas-nas wa'ad. Maka saya mengingatkan, fala yanbaghi li talibil ilm ay ya'khudha nusus al-wa'd fa yaqa'u an-nasu fil ma'asi biduni mubalatin wala hisab. Wala ya'khudhu, kata beliau selanjutnya, binususil wa'idi faqat fayajurruhu dhalika ila al-ya'si wal kunuti min rahmatillahi tabaraka wa ta'ala. Faqad naha Allah an dhalik. Tidak pula seorang talibul ilm, ya, mengambil hanya nas-nas yang berisi wa'id, ancaman-ancaman, yang akhirnya menyeret, ya, kepada sikap putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana keadaan orang-orang khawarij. Mereka mengambil nas-nas wa'id, kemudian meninggalkan nas-nas wa'ad, ya, janji. Sampai akhirnya, ya, menjerumuskan mereka ke dalam perkara yang lebih besar daripada itu, mengkafirkan para pelaku dosa besar, ya, dengan sebab perbuatan dosa yang dilakukan oleh mereka. Jadi ketika sebagian manusia hanya mengambil nas-nas wa'id, meninggalkan nas-nas wa'ad, maka terjerumus ke dalam sikap putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad naha Allah an dzalik, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang dari hal yang demikian, ya, yakni dari sikap putus asa dari rahmat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan, wahai hamba-hambaku yang telah berbuat israf terhadap dirinya, melampaui batas, terjatuh ke dalam perbuatan dosa-dosa besar, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa, ya, tanpa kecuali. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan bagi siapa yang bertaubat dari dosa apapun. Ya. Dan tentu sebagaimana yang kita pahami bahwa taubat itu memiliki syarat-syarat, yang kalau syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan taubat ampunan kepada pelakunya. Idzan fala budda min al-jam'i baina nususil wa'di wal wa'idi al-waridati fil Qur'ani was sunnah. Jika demikian, maka sudah menjadi suatu keharusan, kemestian untuk digabungkannya antara nas-nas yang berisi janji dan ancaman, sebagaimana nas-nas yang telah datang di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan inilah sikap pertengahan menggabungkan nas yang berisi wa'ad dan wa'id menjadikan lurusnya jalan seorang. Jika tidak, ya, maka akan melenceng kepada penyimpangan orang-orang murjiah, atau bisa jadi, ya, melenceng kepada penyimpangan orang-orang khawarij, sebagaimana yang telah terjadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.